dateng sagu. Ada orang ye butuh, apa enggak mare saya mengganggu. Mangge ubi kalau mateng mere tengenye. Di abang mau bicara, bumi dan langit jadi saksinya. Kalau bener-bener abang bicara keluar dari hatinya, ayo tentu terima kalau abang mau berteman aja. Pok-pok mangge jatuh angin tiup dari utara. Nyok kita pulang bareng kita bilang ame, nyak dan babe. Emang manis mangge ubi kalau mateng meretengenye. Di abang mau bicara, bumi dan langit jadi saksinya. Kalau bener-bener